Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini setelah kita selesai dari kitab sebelumnya, yakni Al-Usul Al-Thalasah, di mana ditutup pembahasan tersebut dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah menjadikan agama dan syariat yang beliau bawa sirna. Akan tetapi kata muallif rahimahullah, wa tuwfiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa dinuhu baqin. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam wafat, namun agama dan syariat yang beliau bawa tetaplah kekal, menjadi sebuah literatur kehidupan yang mengajak pada keselamatan, menjadi jalan yang dititi yang bisa mengantarkan ke dalam sorga Allah Ta'ala. Tidak ada jalan di sana yang bisa mengantarkan ke dalam jannah melainkan jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seluruh ajakan-ajakan yang mengklaim di sana bisa mengantarkan ke dalam sorga dan menyelamatkan dari neraka, maka harus sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh sisi-sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidaklah syariat beliau yang merupakan wahyu dari Allah dengan wafatnya beliau, melainkan telah Allah sempurnakan. Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa mengantarkan kepada kebaikan maslahat diniyah wa dunyawiyah, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan umat dan memerintahkan kepadanya. Dan tidaklah pula satu kejelekan pun yang bisa menjerumuskan umat ke dalam hukuman Allah dan kemurkaannya, bahkan menyeret mereka ke dalam neraka, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat ini dan melarang mereka darinya. Maka di antara kebaikan yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kejelekan yang diperingatkan darinya adalah apa yang diriwayatkan dari Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal ghada." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh. Maka kemudian beliau wafa'adana mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Maka setelah selesai salat beliau memberikan wasiat, memberikan wejangan kepada para sahabat dengan mau'izah, wejangan-wejangan, pesan-pesan yang sangat tandas, sampai-sampai menjadikan mata-mata mencucurkan air mata dan hati orang yang mendengarnya bergetar merasa takut. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatu muwaddi'." Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah pesan orang yang akan mati, ia akan berpisah. Begitu tandasnya, begitu mengenanya ke dalam hati. Maka para sahabat meminta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ausina." Maka berilah wasiat kepada kami, yakni bimbingan dan arahan. Jalan-jalan yang bisa menyelamatkan mereka dan mengantarkan pada kebaikan, seluruh kebaikan, dan menjauhkan mereka dari kejahatan, seluruh kejahatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada mereka jalan-jalan keselamatan. "Usikum bitaqwallahi azza wa jal." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. "Wassam'i watta'ah." Dan mendengar serta taatlah kepada para penguasa. "Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi." Walaupun yang menjadi penguasa bagimu adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Maka beliau kemudian meneruskan, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelah aku wafat nanti, dia akan melihat perbedaan, perselisihan, dan perpecahan umat yang sangat banyak. Bukan jadi satu, dua, banyak, kata beliau. Apakah Rasul menyetujui perpecahan ini? Tidak. Namun akan terjadi. Dan beliau menunjukkan jalan keselamatan. Maka kata beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kata beliau, "Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yakni segala sesuatu yang Nabi ada di atasnya dan para sahabatnya. Baik berupa akidah, ideologi, keyakinan hati, atau amaliyah lahiriah, wajib atas engkau untuk berpegang dengan sunnah Nabi, yaitu perkara yang Nabi ada di atasnya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para sahabat khulafa'ar rasyidin, min ba'di setelahku nanti, siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, yang mereka al-mahdiyyin, telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa iyyakum, kata beliau, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham sebagai taukid, penekanan keharusan berpegang teguh dengannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka kata beliau memperingatkan jalan-jalan kesesatan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan di dalam agama, perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena seluruh yang diada-adakan perkara yang baru di dalam agama adalah namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan seluruh yang namanya kebid'ahan di dalam agama itu adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan seluruh kesesatan tempatnya di neraka. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita jalan-jalan keselamatan, dan memperingatkan pula dari jalan-jalan yang bisa mengantarkan pada kebinasaan. Di mana jalan keselamatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita sepeninggal beliau adalah, disimpulkan para ulama, ada empat perkara. Yang pertama adalah yakni menegakkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bertauhid dengan sebenar-benar tauhid, mengesakan Allah dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum sebagai satu-satunya ikutan. Usikum bitaqwallahi azza wa jal, menjauhi perbuatan syirik, ini yang pertama. Yang kedua, wasam'i watta'ah, jalan keselamatan dan kebaikan berikutnya adalah mendengar dan taat kepada para penguasa, sekalipun yang memerintah kita, yang menduduki tampuk kekuasaan orang yang dari kalangan budak Habasyah. Diterangkan para ulama, maknanya terkandung makna di sana, walaupun cara meraihnya dengan cara paksa. Nah, karena enggak mungkin budak menjadi kecuali dengan cara paksa. Nah, sekalipun dengan cara paksa, kalau sudah sepakat itu sebagai penguasa, maka yang seperti ini wajib untuk ditaati. Yang dilihat mangkobah posisi dia sebagai apa, bukan syakhs individunya. Dan makna yang kedua, walaupun yang memerintah kalian budak Habasyah, maknanya orang yang kau tidak suka walaupun demikian. Ya. Saya jengkel, saya enggak suka, saya, namun sudah jadi penguasa, mendengar dan taat. Ini yang kedua. Dan jalan keselamatan yang ketiga di dalam hadis ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah mengkaitkan sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat dan kibarul ulama. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya dikala kalian hidup nanti pasti akan mendapatkan perselisihan dan perpecahan. Maka wajib atas kalian kembali kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin, mereka sahabat Nabi yang kibar. Sehingga adalah jalan keselamatan yang ketiga adalah memahami sunnah dan mempraktekannya sebagaimana pemahaman sahabat dan kibarul ulama. Yakni ulama kibar yang terkenal dengan pembelaannya terhadap sunnah Rasul, itu makna ulama kibar. Ulama besar, kibar, itu orang yang man yu'raf bidabbihi anis sunnah. Orang yang betul-betul kenal, dikenal kokoh dalam membela sunnah. Barakallahu fikum. Dan yang keempat adalah barakallahu fikum. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur al-hadar minal bid'ah wa ahliha. Berhati-hati menjauhi dari perbuatan bid'ah dan para pelakunya. Ini jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita jalan-jalan keselamatan. Di mana di dalam kehidupan beragama beliau telah menunjukkan jalan keselamatan pada empat perkara tadi. Dan kebaikan, seluruh kebaikan terdapat dalam hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya yang dikenal sebagai hadisul iftiraq, datang dari sejumlah para sahabat bi alfadhin mutaqarribah, dengan lafaz yang berdekatan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakni iftaraqatil yahudu ala sintaini wa sab'ina firqah, ala ihda wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah, waftaraqatil nasara ala sintaini wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala al jamaah. Wa fi riwayatin ma kana alaihi ana al yaum wa ashabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan telah berpecah belah orang-orang Yahud menjadi 71 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang bersama nabi-nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam. Dan demikian pula telah berpecah orang-orang Nasara menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa? Yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Dan beliau menyatakan wasataftariqu dengan sin litanfis, dan akan berpecah, maknanya di zaman Rasul belum terjadi. Akan berpecah lil istiqbal, itu lil mustaqbal, untuk yang akan datang. Akan berpecah umat ini ala salas wa sab'ina firqah, menjadi lebih banyak lagi, 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Nah, siapa mereka yang satu ini? Maka Rasulullah ditanya karena para sahabat takut. Yang berpecah ini bukan umat manusia menjadi 73 golongan, namun ummatul ijabah. Orang-orang yang mereka menyambut ajakan Nabi masuk ke dalam Islam. Perpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Kecuali satu. Maka para sahabat, karena mereka orang yang betul-betul jujur ingin mencari keselamatan, mendengar berita seperti ini tidaklah acuh tak acuh. Tidaklah lewat begitu saja, namun langsung intibah mereka perhatian dan bertanya kepada Rasul mencari jalan keselamatan. Maka mereka bertanya, "Man hiya ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasul?" Rasulullah menyatakan, "Al-jama'ah." Mereka al-jama'ah. Dalam lafaz yang lainnya, mereka adalah makana alaihi anal yaum wa ashabi. Orang yang terbukti berada dalam perkara yang aku dan para sahabatku di hari ini ada di atasnya. Orang yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Oleh karena itu, sahabat Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu tatkala menerangkan kepada mereka para sahabatnya tentang makna hadis ini, yang mereka selamat adalah al-jama'ah. Jama'ah, siapa jama'ah? Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah siapapun yang di atas perkara mencocoki al-haq. Di atas perkara yang sesuai dengan al-haq. Yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, wa in kunta wahdak, walaupun engkau bersendirian. Walaupun engkau bersendirian. Al-jama'ah nek bahasa kan setunggal napa kali? Kumpulan banyak orang kan jamaah ya. Loh ini bersendirian kok dikatakan jamaah? Jawabannya iya, mereka jamaah. Sebagaimana kata Abdullah ibnu Mas'ud, dan mereka tetap dikatakan jamaah, kenapa? Karena digabungkan dengan para sahabat Nabi. Digabungkan dengan orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi. Sehingga yang namanya al-jamaah yang selamat patokannya bukanlah jumlah banyak atau sedikit. Namun prinsip yang menjadikan dia selamat di atas jalan yang hak. Difahami ini? Dan Allah telah menjanjikan bukti mereka jamaah di dalam surat An-Nisa ayat yang 569. Di ayat yang ke-69 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula." Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu yang di atas al-haq. Walaupun satu orang, faulaika ma'alladzina anamallahu 'alaihim. Mereka orang yang akan Allah gabungkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, para orang-orang yang siddiq, jujur dengan agamanya, para sahabat diantaranya. Wasyuhada, orang yang mati syahid membela Islam dengan hak. Dan juga wassalihin, dan orang-orang soleh. Fahasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman dekat. Berarti menunjukkan wa in kunta wahdak, kok kenapa al-jamaah? Jenenge jamaah kan kudune akeh, jenengan dhewekan, Mas. Nah, gitu ya. Ini bagaimana? Oh iya. selama di atas al-haq, kata Allah Ta'ala, digabungkan dengan Nabi dan para sahabat. Sehingga disitulah makna jamaah, sebagaimana dimaknakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makana ala ana alaihil yaum wa ashabi. Orang yang terbukti di atas aku dan para sahabatku di hari ini ada di atasnya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang selamat. Adapun mereka yang kulluha finnar, semuanya masuk neraka, tentunya dengan sebab mereka menyelisihi tuntunan Rasul. Sebagaimana dalam hadis yang pertama kita baca dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian segala perkara yang baru diada-adakan dalam agama. Sebab apa? Semua itu bid'ah, dan semua kebid'ahan mengajak kepada neraka. Tinggal tingkat kebid'ahannya sejauh apa. Nah, kalau sampai menjadikan pelakunya kafir, berarti kekal di neraka. Kalau belum menjadikan pelakunya kafir, berarti seandainya masuk neraka, tidak kekal di neraka. Nah, namun tetap diancam masuk ke dalam neraka. Maka diantara ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tadi, fasayarakhtilafan katsira, kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak yang dibangun di atas kebid'ahan-kebid'ahan. Naam. Di mana ini sangat amat banyak. Sampai Rasul menggambarkan 73 golongan. Nah, bagaimana jalan selamat? Ya kita kembali kepada 4 prinsip tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, di antara kelompok bid'ah, pemikiran golongan yang sesat dan membahayakan adalah kelompok yang disebut Al-Khawarij. Sebelum kita mengenal Khawarij, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana al-haq yang dibawa Rasul, ajaran dan pemikiran di dalam Islam, itu akan diberikan julukan dan nama-nama. Yang mana nama tersebut dinisbahkan imma kepada pencetus, apakah kepada pencetusnya, pendirinya, ataukah kepada pemikirannya, ideologinya, atau kepada perbuatannya, atau kepada syiar-syiar slogan yang mereka serukan, yel-yel mereka, ataukah amalan-amalan mereka. Nah, ini segala pemikiran di dalam Islam. Dan kalaulah ternyata itu nisbahnya kepada Islam, nah, maka itu jalan yang hak. Sehingga di sana kelompok yang selamat, yaitu satu yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak namanya, namun kembalinya kepada keselamatan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadis tadi, yang selamat hanyalah satu. Siapa mereka? Maka Rasul mengatakan al-jamaah, berarti mereka mendapatkan julukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini bukan identitas. Dengan tempelan setempel berarti sudah sah, tidak. Nanti akan kita ketahui. Nah, demikian pula Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq mansurin. Terus ada ta'ifah, kelompok kecil dari umatku, yang mereka nyata-nyata di atas al-haq, kebenaran, mansurin, yang mereka ditolong. Sehingga mereka disebut golongan at-ta'ifatul mansurah, yakni kelompok yang ditolong Allah. Sama. Yang mana mereka itu muslimun. Golongan muslim yang hakiki. Nah. Yang mana dalam hadis yang lainnya, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yang najiyah, yang selamat dari neraka. Sehingga mereka disebut al-firqatun najiyah. Kalau mau disebut kelompok. Nah. Di mana mereka al-firqatun najiyah, atau ifatul mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, muslim, syiarnya sama. Nah. Kelihatan. Dari A sampai Z-nya sama. Kutub utara, kutub selatan, penghuninya kalau memiliki dia di atas apa namanya manhaj ini, maka sama, tidak didapatkan perbedaan. Nah, demikian pula mereka dalam konteks pembicaraan yang lain dijuluki sebagai as-salafiyun, karena Rasul mengatakan bahwasanya, kata beliau, khairul qurun qarni, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku sahabat. Setelah dia ya, kemudian orang setelahnya tabi'in. Kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Yang kata Anas bin Malik, summa ya'ti min ba'dihim khulufun. Kemudian datang setelah mereka generasi-generasi yang sudah berpecah belah. Nah, sehingga keselamatan kembali kepada tiga generasi ini yang mereka secara mutlak disebut golongan salaf. Secara bahasa ataupun pengertian syariat. Lah kalau kita ingin selamat dengan ya nisbah, saya salafi, orang yang mengikuti mereka. Dan tidaklah terbukti menjadi salafi sekedar dengan ucapan pengakuan. Namun betul-betul makana alaihi liyaum wa ashabi, terbukti urusanmu sesuai dengan mereka. Baik dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam keyakinannya, dalam akhlaknya, dalam prinsip-prinsip hidupnya. Kalau ternyata ada perbedaan karena kebodohan dia, ketika diingatkan ini loh jalan sahabat seperti ini, jalannya tabiin seperti ini, dia dengan prinsip tadi akan cepat kembali. Dipahami ini ya? Kalau ternyata sekedar pengakuan, tidak mau kembali. Ini barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah jalan yang selamat. Adapun diantara barakallahu fikum kebid'ahan-kebid'ahan dan kelompoknya yang diperingatkan Nabi, diantaranya adalah yakni firqatul khawarij, kelompok yang disebut al-khawarij, diistilahkan demikian, al-khawarij bahasa Arab dari kata khoroja, keluar, khuruj, keluar. Nah, Khawarij, di mana mereka dinamakan Khawarij dengan sebab keyakinan dan juga perbuatan mereka. Nah, di mana mereka dinamakan Khawarij, wahumul ladzina kharaju ala waliyil amri, yaitu mereka kelompok yang menyeru memberontak pada penguasa. Padahal tadi tuntunan Rasul jalan selamat, mendengar dan taat kepada para penguasa. Ini mereka disebut Khawarij karena mereka menyeru pada memberontak kepada para penguasa mereka. Nah ini disebut Khawarij. Yang mana mereka muncul secara kelompok tersendiri fi akhiri ahdi Utsman, yakni di akhir-akhir khilafah Utsman ibn Affan. Adapun benihnya dan tanda-tandanya sudah ada di zaman Nabi, sehingga Nabi memperingatkan kepada umat akan munculnya Khawarij ini. Rasulullah mengatakan hum kilabun nar, mereka anjing-anjing neraka. Mereka anjing-anjing neraka. Ini demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelompok yang sesat ini diberi julukan dengan apa yang ada pada mereka. Secara konsep global, mereka disebut firqatud dalah, kelompok sesat karena mereka menyeru kepada kesesatan. Nah, yang kedua, mereka disebut ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, pengagung hawa nafsu. Kenapa? Karena mereka, yang mereka ikuti apa yang menjadi hawa nafsunya, yang ingin dunia, ya tidak tunduk kepada syariat. Yang namanya hawa nafsu itu segala sesuatu yang menyelisihi tuntunan, itu hawa nafsu. Nah, yang ketiga, mereka disebut ahlus syubuhat. Ahlus syubuhat maksudnya bagaimana? Mereka itu memiliki syubuhat. Syubuhat itu kesamaran. Lisannya berbicara dengan agama, namun ternyata di balik itu dia menyeret ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah peringatkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, hadis yang panjang, yang menjadi syahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwasanya naam nanti setelah itu Islam itu akan terkotori. Maka Rasulullah ditanya, "Mama dakhanuhu ya Rasulullah?" Apa yang mengotori Islam ini? Islam agama rahmatan lil alamin. Agama yang dibawa Rasul al-Haq ini kalau diamalkan dan diikuti jelas akan membawa rahmat bagi semesta alam. Namun kenapa Islam dicela, muslimin direndahkan dan dituduh? Karena dikotori. Wa fihi dakhanun, Rasul mengatakan dikotori di dalamnya. Maka Hudzaifah bertanya, "Wa madakhanuhu ya Rasulullah?" Apa yang mengotori Islam itu wahai Rasul? Lihatlah. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Kalau kita konsep yang pertama paham, kata beliau, yaitu adanya kaum dari muslimin yang mereka yastannuna bi ghairi sunnati, mengambil sunnah, mengambil jalan tuntunan agama bukan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahduna bi ghairi hadi, mengambil petunjuk bukan petunjuknya Nabi. Lah ini yang mengotori. Naam? Maka Hudzaifah kembali merasa takut. Apakah setelah ketika Islam sudah yang baik namun terkotori tadi akan muncul kejelekan wahai Rasul? Naam, Rasul menjawab iya. Setelah itu Islam yang dikotori tadi muncul kejelekan-kejelekan. Apa itu ya Rasul? du'at ala abwabi jahannam. Para da'i, berarti orang yang dakwah, namun ternyata menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Kenapa dikatakan du'at? Karena mereka memiliki syubhat. Nah, menyeru pada pintu-pintu jahannam karena yang namanya bid'ah mengarahkan kepada neraka. Nah, hawa nafsu diikuti menjerumuskan ke dalam siksa. Nah, namun mereka di dalam menyeru seperti ini dengan syubhat. Maka Rasul berkata, du'at ala abwabi jahannam. Tambah ngeri Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Sifhum lana ya Rasulullah, coba berikan ciri kepada kami wahai Rasul, siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun min jildatina, mereka kaum dari kulit kita, jenis manusia, bukan jin. Ya, bukan jin. Manusia seperti kita. Yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan lisan-lisan kami, bisa membawa dalil. Naam. Barakallahu. Man ajabuhum qadhafuhum fiha. Orang yang mau mengikuti dai-dai ini menyeret mereka ke dalam neraka. Naudzubillah. Naam. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diantara mereka yang diperingatkan Rasul, kelompok yang namanya Al-Khawarij. Di mana Al-Khawarij ini adalah sebuah manhajiyah aqidiyah. Literatur ideologi. Pemikiran. Nah, bukan nama yang mendapatkan legalitas, bukan. Nah, bukan juga organisasi, bukan. Nah, namun adalah sebuah konsep pemikiran aqidiyah ideologi. Kalau sudah kita garis bawahi pemikiran ideologi, berarti susah buangnya. Akan terus ngalir, ya. Ini barakallahu fikum. Di mana para ulama menerangkan, setelah mereka mengumpulkan tentang hadis-hadis tentang Khawarij dan bagaimana ucapan para sahabat serta bagaimana sejarah kelam mereka yang semuanya adalah menyelisih Rasul, maka mereka memiliki pemikiran pokok, tiga pemikiran pokok mereka. Diterangkan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa madhhabuhum, naam, maka mazhab mereka, yakni orang-orang Khawarij barakallahu fikum, adalah mazhab mereka, kata beliau hafizahullah, alladzina yuridu tafriqa jama'atil muslimin, mereka orang-orang yang ingin memecahkan, yakni persatuan kaum muslimin. Yakni di dalam hadis Hudzaifah, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau nasihatkan kalau kami mendapatkan da'i-da'i yang seperti ini? Maka kata beliau, falzam jama'atal muslimin wa imamahum. Maka pegang teguhlah kelompok besar muslimin yang bersama imam, penguasa, pemerintah mereka. Maksudnya jama'atul muslimin, yakni pemerintah muslim itu sendiri. Lah mereka orang Khawarij, mereka ingin memecahkan persatuan muslimin dengan memberontak. Nah, ini syiar mereka pertama. Baik pemberontakan secara tegas yang disebut kudeta, atau pemberontakan secara halus menjatuhkan, yakni kepercayaan dan kewibawaan para penguasa. Nah ini, kalau sudah bagaimana akan bertindak? kamu enggak punya wibawa sini. Ya. Sudah. Bagaimana akan menegakkan hukum? Bagaimana akan? Barakallahu fikum. Pecah belah. Ini yang pertama. Wasaqa'a sata'at. Naam. Yaitu dan mereka itu, ini nanti kita rinci. Ini yang pertama. Yaitu mereka ingin memecah belah persatuan muslimin. Naam. Dan mereka itu syiar yang kedua. Yukaffirunal murtaqibal kabirah wal ma'asi. Mereka mengkafirkan muslimin dengan sebab terjatuh pada dosa besar ataupun maksiat. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah wastibahatu dima'il muslimin. Mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Ini tiga pemikiran pokok yang ada pada Khawarij. Nah, yang kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dengan makna, maka bahwasannya orang yang dia itu ada padanya pemikiran ini, yulhaq bil Khawarij wa illam yaf'al fi'lal Khawarij, mereka dihukumi sebagai Khawarij walaupun tidak melakukan perbuatannya Khawarij. Karena yang namanya Khawarij adalah ideologi. Nah, pemikiran, akodi, keyakinan yang itu menggiring kepada mereka pada penyimpangan-penyimpangan yang dituntunkan Rasul. Maka ini prinsip-prinsip pokok yang ada pada mereka. Berbeda dengan prinsipnya Rasul tadi. Jalannya Rasul bagaimana? Mendengar dan taat pada penguasa. Sudah. Nah, menjaga kehormatan muslimin. Tidak menimpakan tuduhan kafir kepada muslim. Dan juga barakallahu fikum, tidak menghalalkan darah-darah mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tentang ciri-ciri Khawarij ataupun juga pemikiran Khawarij yang kita akan meneruskan insyaallah nanti ba'da salat Isya, melanjutkan tentang bagaimanakah tentang barakallahu fikum bahaya mereka dan kapankah seorang akan selamat dari pemikiran Khawarij. Mudah-mudahan musta'inan billah Allah memudahkan kita untuk bisa barakallahu bersama-sama istifadah dari beberapa kitab para ulama yang akan kita bacakan dan keterangan mereka, dan semoga Allah menyelamatkan diri kita dan keluarga serta negara ini dari bahayanya Khawarij yang itu mengancam muslimin dan juga menghilangkan yakni stabilitas keamanan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tegakkan dulu sholat Isya berjamaah, kemudian kita meneruskan setelah sholat sunnah, ya, setelah sholat sunnah insyaallah. Tafadhalu barakallahu fikum.